lagi nungguin ya? Neng Sibat, mana cobek mantap? Saya mau geprek yang mantap. Ini yang lebih mantap. Baru, mie sukses mantap isi 2 rasa ayam geprek. Ya. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Gurih. Harganya lebih hemat. Wow. Rasa ayam gepreknya ngeresep banget. Nendang pedesnya. Tambah mantap sama bawang goreng. Mana sini? Saya mau coba. Rasa ayam gepreknya beneran ngeresep banget ke mie-nya yang kenyal. Bumbu ayam gepreknya gurih. Bawang gorengnya renyah banget, bikin makin nikmat. Pedasnya juga nendang kan? Mie sukses ayam geprek baru, pedesnya mantap, mantap, mantap. Neng Sibat, saya juga mau dong mie sukses ayam gepreknya. Yuk borong. Mie sukses mantap isi 2 rasa ayam geprek baru. Mantap gepreknya, mantap porsinya.